hijau bukitmu. Itu dahulu antara Bogor dan Cianjur, di jamah tangan putaran zaman, orang berebut memilikimu. Kau cerita lusuh kelabu, kau tersiksa. Mobil berpacu siang dan malam, jalan terhimpit deretan rumah dan villa kosong. Oh selamat datang di rumah makan. Pemandangan yang indah, jelita yang esok hilang, pasti ku kenang antara Bogor dan Cianjur. Wahai jelita, salah kosmetik, bukit yang ranam tak lagi seksi. Besok ku beli dan ku tanami sebuah pabrik. Di sana aku akan berdiri menyanyikan lagu balada sedih.